masih bersama Sarah. Selamat sore. Sampai Coba boleh dikasih tepuk tangan dong semeriah mungkin untuk Jepara. Terima kasih banyak ya. Kenapa sayang? Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.